بسم الله الرحمن الرحيم. إنك يا خان عمر apa dalil yang menunjukkan keutamaan fadilah kita mengambil istimad hukum dari kitab Allah? Apa dalil yang menunjukkan keutamaan fadilah kita mengambil istimad hukum dari kitab Allah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mana kamar jah? Ada sini mana? Dari kalimat au fahmun u'fiyahu rasulun muslim. Innaka akhana fa Isa. Sebutkan dalil yang menunjukkan fadilahnya kaum muslimin, keutamaan kaum muslimin di atas semua pihak kafir. Keutamaan kaum muslimin di atas semua kaum kafirin. Kalau kaum mukminin tidak kekal di neraka. Kalau kafir kekal. Yang saya tanyakan sekarang dalil yang menunjukkan kaum muslimin itu lebih utama daripada pihak kafir. Dalil. Khair. Hah? Hadis ini dari sini mananya? Dari kalimat wala yuqtalu muslimun bi kafir. Seorang muslim tidak bisa dibunuh kisas diakibatkan atau dikarenakan dia membunuh orang kafir. Menunjukkan ya khana batin azakumullah hormatul muslim, kehormatan kaum muslimin tidak bisa dibandingkan dengan pihak-pihak kafir. Walaupun kaum musliminya fuqara wal masakin atau du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang kafirnya atriya, orang-orang kaya atau terpanjang di mata masyarakat. Namun dalam Islam, khanabatin azakumullah, hormatul muslimi a'zam, kehormatan kaum muslimin jauh lebih besar, lebih mulia daripada orang kafir. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwasanya kehormatan seorang muslim itu lebih afdal daripada Ka'bah. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'aym الفضل ابن دكين ما اسمه فيه انا جعفر فضل ابن دكين ما اسمه فيه سيابا نعم ابواني انت يا فيصل فضل ابن عمر ابن حماد فضل ابن عمر ابن حماد تكنال لغن فضل ابن دكين. Qala haddathana Syaiban. Syaiban bin Abdul Rahman. Hakada. Naam. Abu Muawiyah. An Yahya. Yahya ibn Abi Katsir. Dia inilah yang banyak meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdul Rahman ibn Auf. Yahya ibn Abi Katsir. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تاري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة بواسطة خزاعة قبل خزاعة قاتلوا رجلا mereka membunuh seorang laki-laki min Bani Laitsin, laki-laki yang berasal dari Bani Lait. Ana Fathu Makkah, pada tahun Fathu Makkah. Fi qatilin minhum, dengan atau untuk mengkisas sebagai hukuman qisas orang yang terbunuh dari kalangan mereka, dari kalangan Khuza'ah. Qadalu, yang mana Bani Lais membunuh orang tadi. Paham ya? Paham gambarannya ini? Ada Bani Khuza'ah, ada Bani Lais. Di masa jahiliyah, Bani Lais pernah membunuh seseorang laki-laki dari Bani Khuza'ah. Pahamin? Paham ya? Bani Khuza'ah. Nah, pada waktu peristiwa Fathu Mekah, Bani Khuza'ah mengkisos orang tadi yang membunuh dari Bani Lais. Dibunuh juga oleh Bani Khuza'ah. Fa'ukhbiru bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diberitahu tentang masalah ini. Farakiba rahilatah. Maka beliau menaiki kendaraannya. Fakhataba. Kemudian beliau berkhutbah. Faqala. Beliau bersabda isi khutbahnya. Inna Allah habasa an Makkah al-qatla. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencegah dari Mekah pembunuhan. Au al-fil. Gajah. Maksudnya ya fanabudina azakumullah. Pada masa sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sebagaimana yang masyhur dalam kutub siyar. Buku-buku sejarah. Bahwasanya Raja Nasrani dari Yaman. Yang bernama Abraha. Dari mana asalnya Abraha ini? Dari mana asalnya sih? Dari Habasyah. Tamam? Dia ini hendak menghancurkan Ka'bah. Hendak menghancurkan Ka'bah. Dengan pasukan bergajah. Hil gajah. Tuan kuda gajah. Tamam? Maka Allah SWT menghalang-halangi, mencegah Makkah tadi dari serangan pasukan gajah tersebut. Dan kemudian disebutkan kisahnya dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka fi ashabil fil. Tamam? Mereka yang semuanya hancur lebur. Wa afra juga demikian. Dia termasuk terkena batu yang dibawa sama burung-burung ababil. Dan sedikit demi sedikit anggota tubuhnya lebur, hancur, dibawa lari ke Yaman, sampai di Yaman tinggal bagian yang paling penting saja, jantungnya atau apanya begitu, mati dia di sana. Ada Abraha. Abraha ini khanamitina azakumullah Nasrani dari Habasyah, menguasai Yaman. Dan Yaman ketika itu khanamitina azakumullah dalam penguasaan Habasyah. Dia menginginkan supaya bangsa Arab dan sekitarnya hajinya jangan ke Ka'bah. Dia menginginkan supaya hajinya ke Yaman, ke Sana'a. Maka dia pun membangun gereja yang sangat besar dan sangat tinggi. Besar, tinggi. Sampai diberitakan dalam buku-buku sejarah. Dinukil ini oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Saking tingginya ya ikhwan, kalau ada orang yang hendak melihat ujung puncak gerejanya, itu mendongakkan kepalanya sampai jatuh kepala suahnya. Kayaknya begini. Saking tingginya itu. Mendongak begini, lihat atasnya sampai jatuh kepala suahnya. Saking tingginya. Besar. Adalah. Terdengar berita ini, rencana dia ini, oleh suku Quraisy. Maka ada salah seorang di antara mereka, khanawati nazakumullah, yang kemudian, BAB, dengan sengaja, sebagai penghinaan, di gereja tadi, marah ini Abrahanya. Maka dia mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan semua orang-orang yang enggak suka dengan rencana dia. Sehingga dia sisir daerah-daerah yang dilalui dari Yaman menuju ke Saudiya sekarang ini, Ka'bah. Ada yang kemudian angkat tangan perjanjian damai bila dia, ada yang perang dilumat sama dia, sampai pada akhirnya mereka di arah Ka'bah. Tapi kemudian terjadi apa yang terjadi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu maksudnya. Inna Allah habasa an Makkah al-qatla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah dari Mekah ini al-qatl, pembunuhan. Awil fil atau pasukan gajah. Syakka Abu Abdullah. Abu Abdaraku. Wa sallata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal mu'minun. Dan Allah menguasakan atas mereka Rasulnya sallallahu alaihi dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan kaum mu'minin menguasai mereka. Ini Mekah. Ini Mekah ini kemudian dikuasai oleh Rasulullah dan kaum mu'minin. Ala ketahuilah. Wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Ketahuilah bahwasanya Mekah ini tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Wala tahilla li ahadin ba'di. Juga tidak halal bagi siapapun seorang pun setelahku. Yakni Mekah ini khana bin azakumullah haram. Haramahullah. Termasuk daerah yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak halal bagi seorang pun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam atau setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innaha ahallat li sa'atan min nahar. Ketahuilah bahwasanya Makkah itu dihalalkan untuk saya sesaat dari siang hari. Yaitu ketika peristiwa Fathu Makkah saja. Ala ketahuilah wa innaha sa'ati hadih. Bahwasanya Makkah pada saat sekarang ini haramun, menjadi haram lagi bagaimana sebelumnya. La yuqtala syauquha, tidak dicabut. Yuhsab, ngerjaput dipotong syauquha, duri-durinya. Wa la yu'badu syajaruha, dan juga tidak dipangkas, enggak ditebang pohon-pohonannya. Wala tultaqatu saqiqatuha, dan tidak boleh dijadikan sebagai luqatah, barang temuan, barang yang jatuh di sana. Illa limunsidi, kecuali bagi seorang yang hendak mengumumkan saja. Maksudnya ikhwan fillah jazakumullah, di antara hukum khusus Mekah dalam bab luqatah, bab barang temuan, kalau tempat-tempat yang lainnya ikhwan fillah jazakumullah diambil kemudian diumumkan selama setahun enggak ada pemiliknya yang datang, setelah setahun bagi sang penemu diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Kami diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Kalau kemudian setelah itu datang pemiliknya, diserahkan kembali. Adapun Mekah ya khana bin azakumullah, orang yang mengambil barang luqatah, barang temuan di sana, itu harus diumumkan selama-lamanya. Illa limun syidi. Paham ya? Kecuali orang yang hendak mengumumkan saja. Diambil dan tidak ada hak pemilikan atau hak penggunaan. Kalau mau ngambil barang temuan di sana, harus diumumkan sampai ketemu pelakunya. Apa namanya? Pemiliknya. Dan tidak bisa dimiliki walaupun setelah tahun. Tadi paham ya? Demikian disebutkan al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika membahas tentang riwayat ini. Fayumbar wa yuraja ilaih. Ini kesusahan Mekah di antaranya. Paham ya? Nah sekarang ini yang saya tahu, kalau ada barang hilang di sana, orang yang mengerti din, mengerti agama, diserahkan kepada pihak kepolisian, syurtah, hasana. Begitu. Khususnya khana bin azakumullah kalau pas haji. Yang kehilangan, serahkan surta yang umumkan. Begitu. Misalnya kalau kehilangan, nyarinya kemana? Tempat-tempat pos-pos keamanan yang dibikin di situ. Nah, ini bagi orang yang ngerti din, yang tahu agama. Kalau pas ditemukan sama orang yang gak ngerti agama, ada faedah kata dia. Diambil sama dia orang. Nah kalau pas kemudian apa namanya tas kamu yang hilang, isinya itu malayin, Kadar Allah yang hilangin itu tas kamu isinya fulus. Jutaan real. Enggak rupiah loh ya. Real. Misalkan kamunya haji dalam keadaan melimpah ruah. Kayak apa namanya uang itu kayak ngerucuk gitu ya. Bawa uang banyak real. Jutaan real. Nah kamu itu mau beli kitab atau apa di sana. Hilang. Jatuh atau bagaimana. Kemudian yang menemukannya orang yang enggak tahu din, enggak tahu agama, ya kalah. Hah? Mata keila al-buka. Enggak ada lagi itu nangis. Ya apa? Allahumma. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman qutila lahu qatilun." Maka barang siapa yang dibunuh baginya seorang yang terbunuh. Barang siapa yang dari pihak dia ada yang terbunuh, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia mendapatkan dua pilihan yang terbaik. Bi khairin nadharain, dua pilihan terbaik. Imma yuqal, bisa jadi orang yang terbunuh itu dikasih diat, artinya wali pihak yang terbunuh memaafkan pembunuhnya dan meminta tebusan diat. Namanya yuqal, dikasih diat. Ini pilihan yang pertama. Wa imma, dan bisa jadi pula, ayyuqad ahlul qatil, orang-orang di pihak-pihak yang terbunuh, pihak yang di situ ada orang yang terbunuh di kalangan mereka, dia bisa mengajukan hukum qisas. Yuqad, yuqtas, qisas. Hadza huwa. Ini hukuman yang ada ya khana azakumullah, dan itu sesuai dengan nafsul ayah. Imma diyat wa imma qisas. Wa imma, apalagi nanti ke dalam ayat ya khana, wa imma dimaafkan sepenuhnya, tidak ada hukum qisas dan juga tidak ada hukum diyat. Ini yang ketiga. Faja'a rajulun min ahli al-Yaman. Kemudian datanglah seseorang dari orang Yaman, ahli Yaman. Disebutkannya ikhwan dalam riwayat yang lainnya, rajul hadza ismuhu Abu Syah. Syah, Abu Syah. Faqala, datang seraya berkata, "Uktub li ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tulislah untuk saya. Ya, tuliskan untuk saya. Ada yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, permintaannya Abu Syaikh ini ialah minta dituliskan khutbah beliau tadi. Yang barusan, inna Allah habasa anwaka talqata ila akhir. Ada pula yang mengartikan Abu Syaikh di sini ingin dituliskan ilmu. Ingin dituliskan ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Uktubu li Abi Fulan." Tuliskan untuk Abu Fulan, ini Abu Syah. Namam menyuruh para sahabatnya untuk itu. Lafaz ini khanafatin azakumullah yang dijadikan dalil ala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menunjukkan kitabatul ilm, anjuran untuk menulis ilmu. Ini Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan untuk Abu Syah yang dari Yaman. Faqala rajulun min Quraisy. Lalu berkatalah seorang laki-laki dari Quraisy. Disebutkan dalam riwayat ikhwan, ismuhu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Apa hubungan dia dengan Rasulullah? Luqman. Abbas bin Abdul Muttalib, hubungannya apa dengan Rasulullah? Apanya Rasul? Ambil taufik. Ini taufik. Ayakallah ya taufik. Hubungannya apa ini? Paman. Allah Ibar. Ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata Al-Abbas, illa al-izkhir ya Rasulullah. Kecuali izkhir ya Rasulullah. Maksudnya beliau, ketika Rasul mengatakan, la yukhtala syaukuha, wala yu'badu syajaruha, tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh tebang pohon-pohonnya. Dipotong sama Al-Abbas, ila izkhir ya Rasulullah, kecuali izkhir ya Rasulullah. Al-izkhir kana bin azakumullah dipakai oleh mereka untuk rumah dan kuburan. Dikasih sama Al-Abbas, fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina, sesungguhnya kami ini menjadikannya untuk rumah-rumah kami dan untuk kuburan-kuburan kami. Izkhir. Apa kalau di sini? Nah, kamu lihat dalam kamus. Kalau di Yaman, ifanabuddin azakumullah, ada yang sudah lihat gambar rumah-rumah talabah di Yaman, di Damaj. Nah, itu melihat dari jauh, dari foto. Nanti lihat dari dekat, temboknya ini, yang hampir sama dengan tanahnya, karena memang, apa namanya, temboknya dipakai dari tanah liat, batanya juga dari tanah liat. Temboknya itu, ifanabuddin azakumullah, itu ada semacam daun-daunnya mengering, dipakai untuk mengesapkan apa namanya tanah tadi. Ini tanah tok, kalau semata-mata tanah liat ya ikhwan, dipakai untuk ngalusi tembok, jadinya bagaimana Kang Waryo? Pecah-pecah ya? Iya? Yakin? Nah, ada ilmu tukang ya. Kalau ditaruh di sini, mesti dia pecah-pecah, awalnya halus, begitu dia kering, retak gitu. Nah, izkhir ini karena izin azakumullah dipakai campuran, diaduk jadi satu. Jangan kalian lihat, dipakai untuk nemplok apa namanya tembok yang ada itu, nempel dia. Tidak ada pecah-pecahnya. Ngoten? Hadza di Indonesia ada ono. Kalau temboknya kama hadza, sekali hujan ambrol rumahnya. Amma di Indonesia harus menggunakan beton kama hadza. Di sana ya di daerah sana saja. Kalau di perkotaannya ya beton gede-gede segini-segini. Di wilayah sana saja, di wilayah Damaj itu menggunakan demikian. Karena termasuk daerah yang jarang hujan. Setahun itu mungkin bisa dihitung dengan jari satu atau paling pol jari dua dalam setahun. Itu pun rintik-rintik. Rintik-rintik. Jarang hujan yang deras. Walaupun apa namanya awan hitam yang luar biasa gelap, kalau hujan sudah selesai. Ya pernah sih hujannya deras. Kalau sudah hujannya deras, halat alatul, langsung kelimpungan itu orang-orang yang punya rumah itu, nggak bisa tidur. Apalagi kalau malam hujannya itu sudah siap-siap tunggu atap kita orang ini bakal hancur atau tidak. Dan terjadi ya, Pak. Hujan deras begitu lama. Dari mulai sore sampai malam hujan deras begitu. Hancur, jebol. Ya Allah, banjiran. Ya ngungsi akhirnya. Hah? Ada pengalaman di sana. Kalau sudah begitu paginya, Fala. Tarik. Tarik ya. Minta jalan ke atas. Naik ke atas supaya akot-akotnya sembunyi semua. Rumah, sudah nempel ini, nempel itu, ya Allah, semen ini, semen itu, tambal ini, tambal itu. Nah iya, jadi kalau sudah hujannya es, kama hadza, segede, apa namanya, batu segini nih, enggak kecil esnya itu, dari atas langit segini-gini, kotak, kalau Allah. Saya mengalami 3 kali, tahun pertama enggak ada hujan es, tahun kedua, ketiga, keempat, setiap tahun hujan es terus. Dan yang terakhir itu pengalaman yang luar biasa uniknya. Sampai banjir. Hah? Anda tahu gambar mahat yang paling baru. Yang di belakangnya ada wadinya itu. Ada yang terlihat gambarnya enggak? Hah? Ada wadinya itu. Yang wadi itu yang kemudian kena banjir itu. Wuss. Banjirnya tahu bukan banjir air biasa itu. Banjir air es. Sudah begitu beras sekali. Salam segini. Itu kan apa namanya perlintasan antara ma'had dengan perumahan keluarga. Harus lewat situ. Nah ya kok dalam keadaan banjirnya itu pas harus malam begini ini. Selesai sholat isya keluar sebanjir. Bojomu ning kono. Hah? istrinya kamu di perumahan sana, kamu di masjid. Allah. Allah. Alikir. Kalau untuk kuburan, Ifanabuddin azakumullah juga demikian. Dipakai untuk tadi itu, mengusapkan, apa namanya, tumpukan-tumpukan sama tadi. Supaya jangan sampai di orek-orek sama bapuk atau yang semisalnya. Gitu. Paham gak? Jadi kuburan digali, sudah. Kemudian ditanam mayatnya, diuruk begitu. Kalau diuruk, kalau sudah kempes begitu, itu di atasnya dikasih. Ditata batu-batu kecil-kecil begitu, ngotak begitu. Kemudian dikasih lihat tanah khusus, jadi kasih kayak gitu. Sehingga dia pasang. Terus kasih batu kecil, kalah, tanda kuburan. Ini kalau nggak paham, lewat begitu, nggak ngerti ini ada kuburan, wala orang mata batu, wala nggak ngerti yang tidak. Sedikit jalan, nggak paham itu. Tahu-tahu, oh ini makhorof, ini makhorof, ini makhorof. Nah, ada izkir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa al-izkir. Ya, kecuali izkir. Kalau izkir boleh untuk diambil untuk rumah dan untuk kuburan. Qala Abu Abdullah, yuqal yuqad al-qaf. Faqila li Abi Abdullah ayyu shay'in kataba lahu? Dikatakan kepada Abu Abdullah, apa yang dituliskan untuk Abu Syah? Qal kataba lahu hadhihi al-khutbah. Dituliskan untuk dia khutbah ini. Masya Allah. Anda nggak lihat apa ilkhir di Indonesia-nya itu? Hah? Tapi itu ada yang lihat. Apa ilkhir? Loh. Lihat di kamus. Mau malah ngelaku. Apa? Indonesia-nya namanya apa? Saya ya, Pak. Ada sini para wadina azakumullah disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab-kitabatul ilm, menuliskan ilmu, yaitu dari sisi permintaannya Abu Syah yang dari Yaman itu minta dituliskan khutbah tadi, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan khutbah tadi untuk Abu Syah, menunjukkan masyru'iyat disyariatkannya menulis ilmu. Bahkan ikhwan fillah jazakumullah dalam kondisi yang tertentu menjadi wajib. Baiklah. Adapun fawaid dari sini ikhwan fillah jazakumullah taqaddamat, terlewat pada pembahasan sebelumnya. Tamam. Adapun apa namanya penambahan pada riwayat ini ialah pada kalimat izkir tadi. Pengecualian diperbolehkannya izkir dicabut, tebang untuk rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka. Apa itu? Sejenis tumbuh-tumbuhan. Ya, segitulah reporter yang mengabarkannya. Allahumma. Nah. Allah musta'an. Ada pun khawatirnya takut sama dia. Abu Abdullah pada hadis ini siapa namanya? Siapa ya Abu Abdullah? Siapa ini? Abu Abdullah ini? Hah? Siapa ini? Dari rawi-rawi yang ada. Abu Nu'aim bukan. Syaiban bukan. Yahya bukan. Abu Salamah bukan. Terus Abu Hurairah apalagi? Abu Abdullah sini kan Nabi Nazakumullah. Iya, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Al-zahir huwa hadha. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.